ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Masih kemarin terkait tentang penamaan al-abad yang ada pada Rasul yang Allah sebutkan subhanalladzi asra bi abdihi. Dan ini ada kaitannya tentang Isra Mi'rajnya Rasul, bahwasanya beliau itu diisrakan dan dimi'rajkan dengan roh dan jasad beliau, bukan dengan roh beliau saja. Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan bi abdihi, dan ya, Maha Suci Allah alladzi asra, yang telah mengisrakan, memperjalankan di malam hari bi abdihi, hambanya, lailan, dalam satu malam, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjid al haram ke masjid al aqsa. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, ini maknanya kalau yang namanya al abad itu adalah gabungan antara roh dan jasad, bukan roh semata. Paham sini ya? Nah. Terus sekarang wal abdu ini. Ayo, Nugraha. Ya. Semua qolasyari kafilullah taala wal abdu yutlaqu ala ruhi wal badani jami'an. La yutlaqu ala ruhi wahdaha annaha abdu. Baik, wal abdu yutlaqu ala ruh wal badan jami'an. Nah, kalau yang namanya al abdu, maka ini diitlakan, maka ini dipahami secara global bahwa itu dia adalah roh dan badan semua. Ya, tidak dikatakan roh itu abad itu adalah roh saja. Ya, annaha abdun, bahwasanya dia adalah hamba, bukan demikian. Lanjut lagi. La wa la yutlaqu 'alal badani wahdahu annahu abdun. La yutlaqu illa 'ala majmu'ir ruhi wal badani. Lam yakul, lam yuqal. Lam yakul, ini Allah berfirman. Allah tidak berfirman. Lam yakul subhanalladzi asra bi ruhi abdihi, bal qala asra bi abdihi. Wal abdu huwa majmu'ir ruhi wal badani. Wallahu jalla wa ala la yu'jizuhu syai'un wa huwa al-qadiru ala kulli syai'in. Nah. Ya. Kemudian kata beliau lagi, la yutlaqu 'alal badan wahdaha annahu abdun. Berikutnya juga, yang namanya al-abdu itu tidak diitlakan badan saja bahwa dia adalah abdun, tidak, tapi dia adalah gabungan antara badan dan roh. La yutlaqu ala illa ala majmu'ir ruhi wal badan. Maka kalimat abdun itu tidaklah diitlakan, tidaklah disebutkan secara mutlak, melainkan dia adalah gabungan, himpunan antara roh dan badan. Lam yakul, Allah tidak berfirman subhanalladzi asra bi ruhi abdih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan roh hamba-Nya. Bal qala, namun Allah berfirman asra bi abdih, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Wal abdu huwa al majmu'ur ruhu wal badan. Maka yang namanya al abdu huwa majmu'ur ruhi wal badani, adalah himpunan gabungan antara roh dan badan. Wallahu jalla wa ala la yujizu syai'un. Allah jalla wa ala tidak ada sesuatu apapun yang melemahkannya. Wa huwal qadir ala kulli syai'in. Ya, ala kulli syai'in. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Lanjut. Nugraha. Maqala qawluhu wa furidat alaihi salawatu wal khamsu wa salla fi makkata thalatha sinina. Wa kana yusalliha rak'ataini rak'ataini. Falamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utimmat ar-ruba'iyatu ila arba'i illa al-fajr ila arba'in. Arba' itu bukan ghairu munsharif, walaupun di wazan fi'il, ya, ila arba'in illa, ila arba'in illa al-fajr, ila al-fajr mustasna mansub wujuban. Terus fa innaha tatulu fiha al-qira'atu wabakiyat fabakiyat rukataini kama hiya wa illa al-maghriba fa innahu thalathun min awwalin ma furidat لأنها وتر النهار وأما الظهر والعصر والعشاء وكانت في مكة ركعتين ركعتين فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم أتمت أربع ركعات. طيب. Dan Nabi SAW bersabda, ya, waqala rahimallah, bukan Nabi, ini perkataan Syekh ya, di Matan. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di Matan, wa furidat alaihi, dan alaihi as-salawatu al-khamsu. Maka salat lima waktu diwajibkan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla fi Makkah thalatha sinina, maka beliau salat di Mekah selama 3 tahun. Ya, apa i'rab thalatha di sini? Paris. Paris apa tamyiz? Oh, tamyiz yang benar. Behar dharab, ahsan, dharab apa? Zarab zaman. Baik. Wa kana yusalliha rakatain rakatain. Dan beliau mengerjakan sholat lima waktu tersebut dahulu di Mekah dua rakaat dua rakaat. Kan tiga tahun di Mekah ya. Karena Isra Mi'raj itu tahun ke-10. Jadi sebelum tahun ke-10 berarti ada sholat enggak? Lam yu'mar bis shalah wala zakah wala shaum wala had wala ghairiha. Ya. Ketika Isra Mi'raj pulang bawa sholat, wajib sholat 3 tahun di Mekah. Nah, ketika di Mekah itu sholatnya semua 2 rakaat 2 rakaat. Falamma hajara an-nabiyyu, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, utimmat ar-ruba'iyatu ila arba'in. Nah, sholat yang tadinya 2-2 tadi itu disempurnakan menjadi 4. Ya, menjadi 4 illal fajra, kecuali subuh. Subuh tetap 2, fa innaha tatul fiha al-qira'atu, karena salat subuh itu bacaannya panjang. Ya, bacaannya panjang. Fa baqiyat rak'atain kama hiya, maka dia tetap 2 rakaat sebagaimana asalnya dia 2 rakaat. Wa ila al-maghribah, kecuali juga maghrib. Dia enggak jadi rubaiyah, tetap 3, fa innahu salasun min awwali ma furidat, karena dia tetap 3 rakaat sejak awal dia diwajibkan. Li'annaha witrun nahar, karena sholat witir itu dianggap witirnya siang hari. Sholat maghrib dianggap witirnya siang hari. Kan witirnya malam hari sholat witir kita, ya, yang 1 atau 3 rakaat atau 5 rakaat. Nah, kalau sholat witirnya siang apa? Maghrib. Witirnya siang. Amma dzuhur wal asr wal isya wa kanat fi Makkah rakaatain rakaatain. Adapun zuhur, asar, isya waktu di Mekah dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Falma hajara Nabi SAW utimmat arba rakaatin, disempurnakan ketika hijrah menjadi 4 rakaat. Ini udah ya. Baca fikri, baca berikutnya fikri. Kama fil hadis. Kama fil hadis di awal ma qulirat salatu rakaatain. Falma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam utimmat salatu al-fadhri wa baqiyat salatu safari. Hada bimijmani ahli al-ilmi anna sholata kulibat bimakata wa anna nabiya sallallahu alaihi wasallam sholata bimakata lakin ikhtalafu halbiya kulibat qoblal hijrati misalat sinina wa hada warrajibu kama zakar syaihuhuna wa qila qoblal hijrati bihonsi sinina waqila qabla al-hijrati bi sanatin wahidatin waqila bi sanatin wa nisfin lakin al-wajiba huwa ma dzakara syekhu annaha qabla al-hijrati bi sanatin sinina wa hal qulidu ma'a salati syai'un akhar min arkan al-islam hadha mahallu khilafin bainal ulama'i minhum man yaro anna zakata kuridat aydan bimaktata wa innama kuridat ansobatuha nasobnya ansobatuha wa maqadiruha wa ahlu zakata. amma aslu fardiyatiha fa huwa fi makana. Nah. Ya, berikutnya kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis. Awwal ma furidatis salatu rakatain. Ya. Ketika pertama kali salat diwajibkan itu dua rakaat. Fala mahajara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, utimmat salatu hadar. Maka salat hadar, salat hadar itu maksudnya apa? Salat sedang tidak sapan. Salat mukim, salat di tempat sendiri lagi enggak sapan. Salat yang hadar, yang tidak sapar, mukim, itu disempurnakan menjadi empat. Wa baqiyatus salatu sapar. Sedangkan salat sapar tetap dalam keadaannya dua, tidak ditambah. Hadza bi ijma'i ahli al-ilm, ini berdasarkan kesepakatan para ulama, anna salata furidat bi Makkah. Bahwasanya salat itu diwajibkan di mana? Di Mekah. Ya. Di Mekah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallaha bi Makkah, dan Nabi pun juga mengerjakan salat tersebut di Mekah. Lakin ikhtalafu. Namun para ulama berselisih, hal hiya furidat qabla al-hijrati bisalasin sinin. Apakah mereka bersepakat apakah salat itu diwajibkan ya sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah atau enggak, kurang dari itu. Ya. Hadza huwa rajih, ini yang rajih, yang 3 tahun sebelum hijrah. Berarti di tahun ke-10, apa namanya? Di tahun ke-10 kenabian. Ya, di tahun ke-10 kenabian. Ya. Karena hitungan tanggalan hijriah itu dimulai pas hijrah ya. Berarti 3 min hijrah. Gitu ya. Gimana? 3 tahun sebelum hijrah. Kama dzakara Syekh huna. Kama dzakarahu Asy-Syekh huna. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Wakila, ada yang menyatakan qabla al-hijrah bi 50 sinin. Ada yang menyatakan 5 tahun sebelum hijrah sudah diwajibkan sholat. Wakila qabla hijrah bisanatin wahida. Ada yang menyatakan setahun sebelum hijrah. Wakila bisanatin wanisfin. Ada yang menyatakan setahun setengah sebelum hijrah. Lakinna rajiha wa madhakar syekh. Namanya yang rajih ialah yang disebutkan syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Annaha qabla hijrah bisanatin sinin. Yaitu sebelum hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Wa hal furida ma'as-salati syai'un akhar? Apakah ya, amalan-amalan yang lain min arkanil Islam itu juga diwajibkan bersamaan dengan salat? Ada mahallu khilafin bainal ulama'i. Ini ya, ya yang merupakan ya, titik perselisihan pendapat di antara para ulama. Minhum, di antara mereka man yara, ada yang berpendapat anna zakata furidat aidan bi Makkah, juga diwajibkan di Mekah. Wa inna ma bunyat ansabatuha wa maqadiruha, ya, nasabnya dijelaskan ya, apa namanya, kok nasab, nisabnya dijelaskan, wa maqadiruha ya, kadarnya dijelaskan, wa ahluz zakati, siapa orang yang mesti bayar zakat itu dijelaskan, fil Madinah, di Madinah. Amma aslu fardiyatiha, adapun asal kewajibannya ya, fahuwa fi Makkah, maka itu di Mekah. Ya, terus lanjut Bihar. Wal muradu bil haqqil ma'lumi az-zakatu. Az-zakatu itu khobar dari muradnya. Ulang. Wal muradu bil haqqil ma'lumi az-zakatu fa furidu asluha fi Makkah, lakin bunniyat tafasiluha bil Madinati. Hadzal qawl. Hadza qawlun. Terus wal qawlu ats-tsani wa huwa alladhi yadhhabu min kalami syekh huna anna az-zakata innama furidat fil madinati wa lam yufrad fi maqtata ghairu rukni al-awwali wa huwa at-tauhidu wa ruknu tsani wa huwa as-salatu hadha zahiru kalam asy-syekh. Nah. Kemudian dalil dalilnya adalah bahwasanya dikatakan kewajiban zakat itu di Mekah, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya. Wal murad bi haqqihi huna, yang dimaksud dengan hak di sini adalah zakat, tunaikanlah zakatnya. Maknanya wa atu zakata yawma hasadih. Was suratu makkiyatun, dan surat ini adalah surat Makkiyah, artinya diturunkan di Mekah. Amma aslu fardiyatiha fa huwa fi Makkah. Kok kembali lagi. Kadzalika bi qawlihi walladziina fi amwalihim haqqun ma'lum lisaa'ili wal mahrum. Dan bagi orang-orang yang walladziina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang zakat itu ada pada harta mereka untuk orang-orang yang meminta. Nah ini aidan. Hadhihi suratu makkiyatun, juga surat ini surat Makkiyah. Wal murad bil haqqil ma'lum az-zakatu, yang dimaksud dengan haqqul ma'lum adalah zakat. Ya. Wa furida asluha fi Makkah, maka hukum asal zakat diwajibkan di Makkah. Lakin buyina tafasiluha, ya, namun perinciannya itu dijelaskan bil Madinati, di Madinah. Hadza qaulun, ini menurut sebuah pendapat. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, wa hadza alladhi yadhharu min kalam syekh, inilah yang nampak dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab guna di sini, anna zakata innama furidat fil madinati, zakat itu diwajibkan di Madinah. Wa lam yufrad fi Makkah taghyiru rukn al-awwali wa huwa at-tauhid wa rukn tsani wa huwa as-salat wa hadza zahiru kalam syekh. Di Mekah itu tidak ada kewajiban apa-apa yang diwajibkan selain rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama itu tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, dan rukun Islam yang kedua yaitu salat. Inilah yang nampak dari perkataan Syekh. Baik. Berikutnya, summa qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini pembahasan tentang hijrah ilal Madinah. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinati. Ya, kemudian setelah itu ya beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Faddal baca Paris. Syarahnya. Kencengin dikit suaranya. Qauluhu wa ba'daha umira bil hijrati ila al-Madinati. Lamma ashtadda ada Quraisyun. Ada Quraisyin wa zada syarruhum bi saddi an sabilillahi wa mudayaqatil muslimina wa ta'dhibi man laysa lahu jama'atun tahmihi min mustad'ifil muslimina. Adina Allahu subhanahu wa ta'ala lil muslimina bil hijrati ila al-Habasyah. Al-hijratul ula li anna fiha malikan la yadhimu ahada 'indahu La yudlamu ahadun. Mang di buku antum pada tanda alifnya. Enggak ada, kenapa dibaca ya ahada? La yudlamu ahadun 'indahu wa kana nasraniyan. Walakinnahu kana 'adilan hajar minhum nafarun katirun. Falamma 'alimat Quraisyun bi hijratihim ila al-Habasyati arsalu fi talabihim mandubain harakati hidupin semua. Arsalu fi talabihim mandubaini min duhati Quraisyin ahaduhuma Amru ibn al-As wa ma'ahuma al-Hadaya bin Najashi. Qalu inna haulahi farhu minna wa hum aqaribuna nuridu an yarji'u wa innahum ashrarun wa la yusiduna fi baladika ila akhirih. Wa aqawhu al-hadaya lati ma'hum liyaghurru annahu rahimallahu alaihim istada'a al-muhajirina wa sami'a minhum wa khayyarahum fakhtaru al-baqa'a bil habasyati faraja'a al-mandubani qa'ibaini wa baqiya man baqiya fil habasyati minal muhajirina. Nah, ya. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لما اشتد على قريش. Ketika gangguan ada, ya, tekanan, intimidasi Quraisy istadda semakin parah. Wazada syarruhum, ya, keburukan mereka semakin bertambah. Bisoddian sabilillah, untuk menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah. Ya. Wa mudayaqatil muslimin, dan mereka memberikan tekanan, menyempitkan, ya, memboikot kaum muslimin. Wa ta'dhibi man laysa lahu jama'atun tahmihi, dan mereka menyiksa orang-orang yang dia enggak punya jamaah, enggak punya kelompok, enggak punya orang-orang yang dapat tahmihi, yang dapat melindungi dia. Min mustada'afi al-muslimin, dari kalangan orang-orang yang tertindas dari kalangan kaum muslimin. Adinallahu lil-muslimin bil-hijrati ilal-habasyati, maka Allah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Ya. Al-hijratu al-ula, ini hijrah yang pertama. Li'anna fiha malikan, kenapa mesti ke Habasyah di Ethiopia? Karena di sana ada malik, ada seorang raja. La yuzlamu ahadun indah, yang tidak ada seorang pun yang terzolimi, ya, pada kerajaan tersebut. Rajanya adil, wa kana nasranian, dan raja ini Nasrani. Lakinnahu kana adilan, namun si raja ini adil, ya, baik hati gitu. Hajaru minhum nafarun katsirun. Ya, nafar, banyak orang dari kalangan kaum muslimin yang hijrah, ya, ke Habasyah tadi. Falamma alimat Quraisyun, Quraisy itu kalau dalam lafaz muannas, ya, dia adalah muannas. Quraisy kalau dalam lafaz dia adalah muannas. Muannas bukan hakiki tapi, ya. Falamma alimat Quraisyun, maka ketika Quraisy, ini kalau suku Quraisy, kabilah Quraisy. Tapi kalau Quraisy nama orang, kan Quraisy itu kakek sian Rasul, yaitu rajul mudzakkar hakiki. Nah, ketika Quraisy mengetahui bihijratihim, akan hijrahnya mereka ilal Habasyati, menuju Habasyah. Arsalu, maka orang Quraisy mengutus fitolabihim untuk, ya, fitolabihim mencari mereka. Mandubain, dua mandub. Mandub apa? Delegasi, duta. Gitu. Min duhati Quraisyin, yang merupakan duhatin. Duhatin itu, ya, sama kayak duatin. Kalau duatin, duat, jamak dari apa? Da'in. Nah, berarti juga jamak dari apa? Dahin. Dahin. Berarti wazannya apa? Dahia yadha. Masdarnya apa? Dihaun. Dahiya yadha. Ya, dihaun. Fa'il isim fa'ilnya, ya, dahin. Dah. Dahin, ya. Tayyib barakallahu fiik. Jamaknya duhatin. Apa artinya? Hah? Yang berakal, yang cerdas, yang brilian. Maka Quraisy mengutus dua delegasi dari yang merupakan berasal dari kalangan orang-orang yang cerdas Quraisy. Salah satunya Amr ibn al-As, ya, wa ma'ahuma, dan kedua Quraisy utusan ini membawa hadaya, al-hadaya, hadiah di Najasyi yang dipersembahkan untuk Raja Najasyi. Wa qalu, dan dua utusan ini mengatakan inna ha'ula'i farru minna. Mereka itu yang hijrah itu, mereka lari dari kami. Hum aqaribuna, mereka itu adalah kerabat kami. Nuridu ayyarji'u, kami ingin agar mereka kembali ke kampung kami. Wa innahum asrarun, mereka ini penjahat semua. La yufsiduna fi baladik. Ya, supaya mereka tidak merusak di negerimu wahai raja. Ila akhir dan seterusnya. Ya, namun raja ini enggak tepat terpengaruh karena mereka melihat akhlak budi tuti pekerti orang-orang Mekah ini, ditanya juga alasannya kenapa hijrah di kesini dari awal. Oh, dia tahu. Ketika Amr bin As datang, tentu Amr bin As masih kafir ya, mengabarkan begini begitu, enggak langsung percaya raja. Akhirnya raja atau al-hidayah, al-hadaya allati ma'hum. Mereka akhirnya dua utusan ini memberikan hidayah yang ada pada mereka kepada raja. Ya, liyughruhu. Liyughruhu. Wazan apa ini? Agro yugri. Agro yugri igra'an, igra'un. Yugri, yughruhu. Nah, apa artinya? Hah? Membujuk, menggoda. Mereka memberikan hadiah kepada raja, ya supaya membujuk raja. Lakinnahu rahimahullah. Ya, ini disebutkan rahimahullah. Bukan radhiyallahu anhu. Ya, padahal masuk Islam ya. Si Raja Najasyi. Iya, kenapa? Karena bukan sahabat. Dia memang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan iman, tapi enggak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bukan sahabat. Berarti dia apa? Mukhadram. Ya. Sama seperti Uwais al-Qarani atau minimal tabi'in, tapi yang rajih dia adalah mukhadram. Ya, mukhadram. Taib. Ah, lakinnahu rahimallah, namun Raja Najasyi ini istada'a al-muhajirin, minta dipanggilkan muhajirin. Ya, orang-orang yang tadi hijrah. Wa sami'a minhum, dia mendengar argumentasi mereka ini. Orang-orang muhajirin, benar enggak kamu kayak gitu yang diceritakan dua delegasi ini? Wa khayyarahum, dan memberikan pilihan kepada mereka, kepada orang-orang muhajirin ini. Fakhtar wa al-baqa'a fil Habasyah. Mereka pilihan mau pulang ke Mekah atau tetap di sini, dan mereka memilih untuk tetap berada di Habasyah. Nah, akhirnya faraja al-mandubani khaibain. Akhirnya dua delegasi ini pulang dalam keadaan kecewa, gagal. Wa baqiya man baqiya fil habasyati minal muhajirin. Ya, maka orang yang tinggal di Habasyah itu tetap tinggal dari kalangan muhajirin. Tetap tinggal orang yang di yang dari yang ada di Habasyah. Nanti sampai hijrah ke Madinah, dia dapat kabar mereka hijrah dari Habasyah ke Madinah. Ada yang pulang juga nanti. Ada yang pulang setelah terjadi pemboikotan. Mereka pikir sudah ada apa namanya, sudah damai, mereka pulang ke Mekah, ternyata enggak. Ada yang tetap ada di Habasyah. Ya. Terus summa innallaha manna, ini udah dibaca belum? Ya, baca berikutnya. Ya, Remon. Al-Lumbuki. Remon baca. Summa innallaha manna 'alal najasi fa aslama wa hasuna islamuhu falamma kufi shalla falamma kufiya falamma kufiya shalla 'alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabuhu radhiyallahu anhum salatal ghaibi fa kana fi hijratihim ilaihi khairun lahu aidan hadahullahu bisababihim fadakhala fil islami summa laqiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam nafaron minal ansari fi mina fi musimil haji wa kana nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu ala qaba'i fi musimil haji yadhhabu ila manazilil arabi fi mina wa yad'uhum ila Allahi wa sadafa an laqiya anasan unasan minal ansari fada'ahum ilallahi fa'aradu alaihim ma'indahu faqabilu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam da'watahu wa bayahu ala al-islami wa raja'u ila qawmihim min musimil haji fada'awhum ila Allahi azza wa jalla fawafa fi musimi alladhi bada'ahu ba'dahu alladhi ba'dahu aksaru minal musimil awwali. Aksara maf'ul dari wafa, ya. Terus ya nasun min. Sudah cukup. Summa innallaha manna 'ala najasi fa aslama, kemudian Allah menganugerahkan hidayah taufik kepada najasi. Akhirnya pun masuk Islam. Wa hasuna islamu, dan Islamnya pun bagus. Ya. Enggak masuk Islam jelek Islamnya. Ya. Islamnya bagus. Falamma tufiya, maka ketika Raja Najasyi ini wafat, shallallahu alaihi ar-rasul wa huwa wa ashabuh salatul ghaib. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mensolati Raja Najasyi ini dengan salat ghaib. Karena di negerinya enggak ada yang nyolatin dia, ya kan? Negerinya Kristen semua. Ya, fakana fi hijratihim ilaihi khairun lahu aidan hadahullah bisababihim fadakhala fil Islam. Maka ada kebaikan untuk Raja Najasyi, ya, ketika para sahabat hijrah menuju kepada dia, datang ke dia, karena ada kebaikan buat Raja Najasyi itu sendiri. Maka Allah memberikan hidayah kepada Raja Najasyi bisababihim, dengan sebab kedatangan hijrahnya para sahabat ke negeri dia. Akhirnya fadakhala fil Islam, dia pun masuk Islam. Semalakian Nabi SAW nafaran minal ansar. Ya, kemudian Nabi SAW menjumpai beberapa orang di Ansar, di Mina, fi musimil haji. Nah, ini kenapa ketika Nabi SAW hijrah bersama para sahabat ke Madinah, orang Madinah sudah nyambut. Ya, berarti orang Madinah sudah Islam dong. Iya Islam. Dari mana Islamnya? Apakah Nabi pernah dakwah ke Madinah? Enggak pernah. Terus gimana? Nah, orang Madinah ini mereka haji ke mana? Ke Mekah. Kan syariat Nabi Ibrahim, mereka haji. Nah, ketika haji mereka melihat, ya, ketika haji Rasulullah justru datang ke orang-orang mendakwakan Islam. Abu Lahab ngikutin di belakang, jangan dengerin dia, dia orang gila. Nabi SAW menjumpai satu-satu orang. Nah, yang dijumpai Nabi diantaranya adalah orang Madinah. Nah, diantara mereka ada yang beriman. Ini diceritakan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Pernah kita baca di sini juga di syarah Mukhtasar Zadul Ma'ad. Waktu itu ingat enggak? Berapa orang? 6 orang pulang ke Madinah, datang lagi ya sekian orang masuk Islam, pulang lagi ke Madinah. Dan mereka di Madinah dakwah. Walau belum ikut daurah. Kan belum bisa apa-apa, baru kenal Islam. Iya, itu disampaikan. Ya. Apa yang bisa disampaikan? Ya Islam, ya udah sampaikan Islam. Itu aja. Sehingga orang-orang Madinah mulai berislam. Ya. Dan kebaikan buat orang Madinah sendiri, sebelumnya mereka tawuran selama 40 tahun pada kasus gak jelas antara suku Aus dan Khadraj, bunuh-bunuhan. Ketika mereka mulai berislam, mulai sadar. Ya. Apalagi ketika Muhajirin datang, mereka bersatu. Allah satukan. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsah 'ala al-khaba'il fi musimil haji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang menyodorkan diri beliau sendiri, menawarkan kepada kabilah-kabilah di musim haji didakwahkan. Ya, dakwah itu kadang mesti mendatangi. Ya. Mendatangi. Antum datang, ya. Saya barakallahu fiik. Kalau antum ntar ngajar di kampung, ya, di Lombok, hadirilah kajian tajwid bersama Al Ustadz Raymond Al Jomblowi misalkan. Ya. Raymond kalau bisa yang ngasih pamfletnya ke orang kampung, kirimin. Ya, itu sunnah. Rasul dulu begitu. Ya, bukannya Raymond, ente bikin pamflet, ente yang sebarin ya. Ana duduk aja di rumah. Rasul yang datengin, gitu Raymond. Ya. Raymond yang datengin orang kampungnya. Jangan cuma bisa kalau mau ngaji datang sini. Ya, kecuali itu ilmu-ilmu yang bukan fardu ain. Orang mau datang ke Raymond, Raymond udah belajar ya di alasan kitab faraid, udah mumtaz. Ya. Anda belajar dong, ente datang ke sini. Nah, baru. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya wajib diketahui orang, tauhid, sementara di kampung sono enggak ada, Raymond yang datang. Ya yuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wah, mantap Raymond. Nah, misalkan ya. Nah, itu. Ya, mana lagi tadi? Hah? Yadhhabu ila manazil Arab. Rasulullah SAW pergi ke rumah-rumah orang Arab. Fi Mina di Mina yad'uhum ila Allah. Ini kalau bahasa jamaah tablik jauh lah itu. Ya, tapi bukan jauh lah praktek kayak gitu ya. Mendatangi aja. Ya kita bicara agama sama orang-orang itu mesti bisa ngomong. Ya. Karena itu diperintahkan Allah itu butuh orang-orang syirik semua. Orang-orang syirik semua. Diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Diperintahkan oleh Allah, kum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Diperintahkan oleh Allah waktu itu syirik semua. Nah, kalau di kampung kita juga syirik semua. Kita bangun. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Ya. Ceramah di masjid minta waktunya ke DKM, Pak, saya boleh enggak kultum selepas zuhur? Kalau kultum 7 menit loh, Dek. Ya, saya 7 menit pas, Dek. Nah, udah. Ya. Niko deh ceramah di Dayak sana. Polo. La ilaha illallah. Enggak, Suyudi pulang ke Dayak juga. Suyudi apa sih? Sambas. Sambas. Ya. Jamaah sekalian, hindari pertikaian sesama muslim terhadap Madura gitu kan. Nyerang Madura dia dulu. Sesama muslim Madura, Dayak, Melayu, semua sama. Masya Allah, kita diikat oleh la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Wah, mulai Suyudi jelasin. Nah itu. Mana lagi tadi? Terus mana? Wasadafa an lakiya unasan. Dan Nabi SAW menjumpai manusia minal ansar, dari kalangan ansar. Ini orang-orang Madinah, di Mekah nih, di Mina. Fada'ahum. Nabi SAW mendakwahkan mereka ila Allah supaya mereka masuk Islam. Fa'arada alaihim ma'indah. Nabi SAW menawarkan kepada mereka dakwah beliau. Dakwah beliau. Indah. Itu dakwah yang ada pada beliau. Ya. Faqabiru binar Rasul SAW dakwatah. Dan mereka pun menerima dakwah Rasul SAW. Ini kebaikan orang Ansar ini. Masya Allah. Wabayau alal Islam. Mereka berbaiat atas Islam. Warajau ila qaumihim. Mereka balik ke kampungnya. Min musimil haji. Dari musim haji. Fada'auhum ilallah. Dan mereka pun mendakwahkan orang ya kepada Allah. Mereka mendakwahkan orang kepada Islam. Masya Allah. Ini orang Madinah ini. Baru dengar Islam, pulang kampung, dakwah Islam. Ya, maka dakwah itu terkadang ya, harus kita lakukan ketika orang-orang gak ada yang mengingatkan. Dan itu ilmu yang doruri, yang mesti kita sampaikan. Yaitu keesaan Allah. Wajibnya beribadah pada Allah. Larangan terhadap kesyirikan. Antum gak perlu nunggu. Wah, saya belum selesai usul fikih. Saya belum selesai mustalah. Ini fardu ini. Udah sampein aja. Syirik haram. Deh. Kalau musuh nanya, usul fikihnya gimana? Saya belum paham. Yang saya paham ya, adalah wajibnya beribadah pada Allah. Dalilnya apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Mana dalalahnya yang menunjukkan Allah wujud? Nah, antum udah belajar usul. Udah bisa. Tapi sok, kalaupun antum nggak ngerti, udah ya udah, ini pokoknya ini begini, ya. Kan sering kita ceritakan tuh anak-anak yang kemarin datang ke sini, dia dakwah di Kutai, di Nias, ya, di Nias. Mereka bukan dakwahin orang Nias, dakwahin dai-nya, mengajarkan dai-nya baca Iqra. Kenapa? Dai-nya belum bisa baca Iqra, dai-nya orang suku Nias. Ya. Dan dai-nya ini yang enggak bisa baca Iqra, cuma tahu la ilaha illallah, enggak boleh syirik, masuk Islam wajib, dakwahin orang puluhan, ratusan orang masuk Islam. Ya. Ustadz-ustadz yang ngerti usul fikih, yang jago mustalah, yang jago ini, jago itu, belum tentu bisa menjadi sebab hidayah puluhan orang masuk Islam. Ya enggak? Iya. Belum tentu. Yang sibuk ini hafal qiraah sab'ah, hafal hadis Sahih Bukhari, belum tentu jadi sebab hidayah puluhan orang. Ah, ini jadi sebab hidayah puluhan orang. Berarti Allah inginkan kebaikan buatnya. La hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrna. Nah, ini jelas. Taib barakallahu fik. Mana lagi berikutnya? Fawafa fil musimil haji alladhi ba'dah, dan di musim haji berikutnya Nabi SAW menjumpai aksara minal musimil awal. Banyak, lebih banyak orang lagi daripada yang beliau jumpai di musim yang pertama. Banyak orang dari kalangan Madinah. Ja'ana Ja'anasun. Ini udah dibaca? Belum. Nah, berikutnya, fadal dibaca sini. Siapa? Si Suyudi. Ja'anasun min al-Ansari wa bay'u al-Madiyya sallallahu alaihi wasallam baitat al-Aqabati nam as-saniyati. Ay inda jamratil aqwati bayya'u ala al-islami wa ala an yunasiruhu idza hajara ilayhim wa an yahmuhu mimma yahmuna minhu anfusahum wa auladahum. Masyaallah. Terus inda dhalika ay ba'da hadhihi bay'ati al-mubarakati amara nabiyyu man kana fi makkah min al-muslimina bil hijrati ila al-madinati wa hajara min hajirin ila wa hajara man hajara man itu man mausul bi marirat bil fa'il li hajara wa hajara man hajara ila al-madinati wa baqiya rasulu wa ba'du ashabihi thumma inna allaha ajina di nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi hijrati falamma alimat quraishun bi hijrati sahabati ila madinati wa alimu bil bai'ati allati hasalat bainahu wa bainal ansari khafu an yalhaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil madinati wayatakawwanu lahu quwwatan wa takunu lahum man'atun. Tayyib, ahsanta. Jadi semakin bagus ini bacanya. Barakallahu fik. Mana tadi sini? Ja'anasun minal ansar. Akhirnya berikutnya juga orang-orang dari kalangan Ansar Madinah. Ini masih di Mekah ini. Lagi musim haji. Ya, musim haji syariat Nabi Ibrahim. Masih di Mekah, orang Madinah datang ke Mekah. Ya, wa bay'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'at al-Aqabah ats-tsaniyah, pada bai'at Aqabah yang kedua. Yang pertama tahun lalu, musim haji sebelumnya. Sekian orang masuk Islam, mereka pulang. Terus mereka mendakwakan orang-orang kampungnya, ada yang masuk Islam, terus ada yang belum, berangkat lagi ke Mekah, masuk Islam lagi, di bai'atul Aqabah yang kedua. Ya, inda jumratul aqabah bayauhu wal Islam. Apa yang mereka bayatkan? Mereka berbayat untuk masuk Islam. Yang pertama, yang kedua, wa ala ayunasiruhu idza hajara ilaihim. Bayat yang kedua, mereka mesti menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nanti Rasul hijrah ke mereka, ke Madinah. Yang ketiga, wa ayyahmuhu mimma yahmuna minhu anfusahum wa auladahum. Yang ketiga, mereka mesti melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti halnya mereka melindungi, menjaga diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Ini tiga nih, bayat Aqabah yang kedua, bayatnya Nabi kepada orang-orang Madinah. Fa inda dzalika, maka ketika itu, ai ba'da hadhil bai'ah, ya ketika setelah bayat yang mubarakah yang diberkahi tersebut, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana fi Makkah minal muslimin bil hijrati ilal Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin yang masih ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Wa hajara man hajara ila Madinah. Maka orang yang berhijrah ke Madinah, berhijrahlah mereka. Wa baqiya ar-rasul wa ba'du ashabih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sebagian sahabatnya di antaranya Abu Bakar itu tetap berada di Mekah. Summa innallaha azina linabihi sallallahu alaihi wasallam bil hijrah. Dan Allah memerintahkan pada nabinya untuk berhijrah. Falamma alimat Quraisyun bihijrati sahabati ila Madinah, maka ketika Quraisy mengetahui hijrahnya sahabat ke Madinah, alimu bil bai'ati allati hasalat bainu wa bainal Ansar. Akhirnya mereka tahu tentang bai'at yang terjadi antara beliau dengan orang Ansar, bai'at Aqabah. Khafu ayyalhaqu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil Madinah. Maka mereka pun khawatir, ya, mengkhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyusul para sahabat beliau ke Madinah. Wa yatakawwanu lahu quwwatan, sehingga nanti tersusun kekuatan untuk Nabi. Wa takunu lahum man'atun, ya, man'ah itu sama kuah juga, ya, dan akhirnya nanti mereka memiliki kekuatan, oh, bisa melawan orang-orang Mekah, kan begitu dan terjadi kan. Wa fi hadhihi lailah, sudah dibaca belum? Fadzal siapa? Mustafa. Ma'ahum aslihatuhum yuriduna al-fatka bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fa amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan an yanama ala firashihi hatta yarahu al-muslimuna wa yadhunnuna annahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Panama Ali radhiyallahu anhu ala firasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fatagatta bi tiqi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fasara al-musyrikuna yantadhiruna khurujahu ala annahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam man bainahum wa hum la yashkurun. Ahmallahu basafirahum anhu wa akhadha turaban wa zarrahu ala rusulihim wa kharaja man bainahum wa dhahaba ila Abi Bakr radhiyallahu anhu wa kharaja wa dhahaba ila ghari Turi fakhtafiya fiha salasata ayyamin. Fakhtafaya fihi salasata ayyamin wa Quraisyun tatlubu minan nasi al-usura alayhi bi ayyi wasilatin hayyan aw mayyitan. Falamma yabisu minal futuri alayhi ba'dal wahdi wa tantibi agarru agra yugri, berarti agrau bil jawaizi man ya'ti bihi sallallahu alaihi wasallam hayyan aw mayyitan. Falamma aisu kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibu min al-ghurri wa raqibu ar-rawatila wa dhahabu ila al-madinati. Nah, wa fi hadhihi al-lailati, maka pada malam itu allati aradanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayakhruja ila al-hijrati, ya ketika Nabi SAW hendak keluar berhijrah, ja'u wa hasaru al-baita, akhirnya mereka datang dan mengepung rumah Rasul SAW. Waqafu, mereka berdiri indal bab, di pintu rumah, di pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahum aslihatuhum. Ya, mereka sudah memegang senjata-senjata mereka. Yuridunal fatka qatla. Mereka hendak membunuh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara Allahu nabiyyah. Allah pun mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa amara nabiyyu aliyan ayyana ma'ala firashihi. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau, hatta yarahul musyrik. Hingga nanti musyrikun melihat Ali, yang disangka itu kan siapa? Rasul kan? Padahal itu adalah Ali. Ali tahu enggak resikonya? Ali tahu, tapi Ali pemberani. Ya. Juga kan mau bela Rasul. Biarin dah, saya yang korban nyawa, enggak apa-apa. Gitu. Wa yadhunnuna annahu nabiyyu. Mereka menyangka, oh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nama Aliun, Ali pun tidur ala firasyi Rasulillah, di atas tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghatta bi ghita'ir Rasul. Ali pun berselimut dengan selimutnya Rasul. Ya. Fasara al-musyrikun yantadhiruna khurujah. Ya, akhirnya musyrikun menunggu keluarnya beliau dari rumah, ala annahu Rasul. Padahal itu Ali kan? Ya, yang disangka itu adalah Rasul. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainihi. Nabi pun keluar di tengah-tengah mereka. Wa hum la yashurun. Dalam keadaan mereka enggak menyadarinya. Amallahu basairahum anhu. Allah lah yang membutakan penglihatan mereka, menutup penglihatan mereka dari melihat Nabi. Ya, akhadha turaban. Nabi mengambil ya, tanah atau debu. Wa dharrahu dharra yadhurru. Dhururan ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazurruhu, apa, menaburkan, ditaburin gitu. Ala ru'usihim, ke kepala mereka. Wa kharaja min bainihim, dan Nabi SAW keluar di tengah celah-celah mereka. Wa zahaba ila Abi Bakr, Nabi pun pergi menuju ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kharaja, keduanya pun keluar. Fa zahaba ila ghar As-Sawr, keduanya keluar menuju gua As-Sawr. Fakhtafaya fihi thalathata ayyamin. Ya, keduanya bersembunyi di situ selama 3 hari. Ya. Wa Quraisyun tatlubu minan nasi al-usur alaihi bi ayyi wasilatin. Quraisy akhirnya mencari orang-orang, siapa yang bisa menangkap beliau dengan segala cara. Hayyan aw maytan, hidup atau mati. Nah. Falam ya'isu min al-usur alaihi ba'da al-bahsi wa at-tanqibi. Setelah orang Quraisy ini apa namanya? Ya'is, putus asa menangkap beliau setelah dicari tankib, ya, sama mencari juga setelah dicari-cari. Ya, aghraw bil jawaiz, mereka pun menggoda, ya, memberikan iming-iming dengan jawaiz, jaizah, apa itu namanya, hadiah. Man ya'ti bih, siapa yang bisa mendatangkan menangkap Rasul, hayyan aw maitan, hidup atau mati. Falamma ayisu, ketika mereka putus asa enggak nangkap juga, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wasahibuhu, Rasul dan sahabat beliau itu Abu Bakar, keluar minal ghar, dari gua, waraqibur arwahila, mereka pun mengendarai kendaraan dengan satu orang petunjuk jalan. Wa dhahabu ilal Madinah, dan mereka pun pergi ke Madinah. Nanti hijrah ke Madinah insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila